الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pada dars sebelumnya kita telah membaca ucapan muallif mengenai Al-Mi'raj, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Ma makna Mi'raj dari sisi bahasa? Naam, tafadhalu. Ini maksud dengan mi'raj apa? Naik. Jika, naam, secara bahasa adalah as-su'ud. Urija bimakna su'ida. Maksud dengan mi'raj adalah diangkat atau naik. Ini dari sisi bahasa Arab. Nah. Yang merupakan tangga. Nah. Yang merupakan tangga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir, ibaratnya itu sebagai tangga yang dinaiki di atasnya pada malam tersebut. Al-Isra wal Mi'raj, ikhwani afidhakumullah, apakah dengan jasad dan ruh ataukah ruh saja? Nah, ya ikhwan. Ada yang bisa jasad menjawab? Nah, jasad dan ruh. Nah, di sana ada hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, "Ma faqadtu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin usriya biruhihi." Hadis Aisyah. Aku tidak kehilangan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jasad beliau ada. Akan tetapi beliau Isra dari kota Mekkah menuju Baitul Maqdis dengan ruhnya. Ini bagaimana? Ya ikhwan. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Barr, "Al-hadithu la yathbut." Hadis ini tidak waris. Sebagian para ulama menganggap bahwasannya itu merupakan hadithun maudhu, hadis palsu. Ditambah lagi Aisyah pada zaman tersebut belum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah sangat kecil sekali untuk menyampaikan kisah bahwasanya dia kehilangan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kehilangan jasad Nabi. Aisyah belum jadi istrinya pada saat itu. Maka Isra'ul Mi'raj dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruh. Kalau seandainya dengan ruh saja, Orang-orang Arab tidak akan mengingkari. Karena seseorang ketika bermimpi, bisa saja dia melihat sesuatu yang lebih jauh bahkan daripada Baitul Maqdis. Siapa saja bisa melihat di dalam mimpi, melihat di dalam tidurnya. Ratusan, mungkin bahkan jutaan kilometer dia bisa lihat. Tidak ada sesuatu yang menakjubkan kalau itu merupakan perjalanan di dalam tidur atau mimpi. Oleh sebab itu orang-orang Arab mereka merasa heran karena Nabi SAW melakukan itu semalam. Balik ke kota Makkah sebelum subuh. Dalam semalam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis ditambah lagi sampai naik ke langit yang ketujuh. Padahal perjalanan dari langit menuju ke langit yang lain. Seperti perjalanan seseorang 500 ribu tahun. Nah, atau 500 tahun. Oleh sebab itu orang-orang kufar Quraisy merasa heran. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, diangkat beliau ke langit yang ketujuh. Nah, ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya, disebut dengan kata-kata 'abd. Dalam bahasa Arab yang namanya 'abd, hamba, itu terkumpul di dalamnya jasad dan ruh. Kalau cuman roh saja tidak disebut dengan 'abd, hamba. Maka akan disebutkan subhanalladzi asra bi ruhihi, dengan ruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bi abdihi, dengan hambanya. Al-abd, hamba, itu terkumpul padanya jasad dan ruh, hidup. Naam. Maka ikhwani afidhakumullah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra wal Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, tafadhal Dhabi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, wa furidat alaihi salawatul khams, wa salafi Makkah, 3 sinin, wa badaha umira bil hijrati ila Madinah. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diwajibkan atas beliau salat sebanyak 5 kali. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, beliau salat di kota Makkah selama 3 tahun. Artinya 5 waktu. Wabadaha umira bil hijrati ila al-Madinah. Setelah itu Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Naam. Dan sebagaimana yang ditanyakan oleh akhuna Taufik pada kajian sebelumnya, bagaimana Nabi SAW ketika sholat menghadap ke mana beliau? Naam. Tetap menurut beberapa istimbat dari perkataan para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati Ka'bah. Apa yang beliau lakukan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau merajihkan perkataan ini. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj. Nah, artinya Nabi alaihi salatu wassalam ja'ala bainahu wa baina al-Ka'bah. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala bainahu wa baina Baitul Maqdis. Beliau menjadikan Ka'bah itu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Baitul Maqdis. Artinya Rasulullah tetap menghadap ke Ka'bah yang mana arah itu menuju ke utara, ke Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW salat di Masjidil Haram. Nah, beliau salat di selatan Ka'bah untuk menjadikan Ka'bah tersebut sejajar. Untuk menjadikan Ka'bah tersebut satu arah, satu garis dengan Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka tidak bisa. Nah, menjadikan Ka'bah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah, karena Mekah selatannya Madinah, Baitul Maqdis ke arah utara. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sittata asyara syahra. Selama 16 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap langsung ke arah utara ke Baitul Maqdis. Nah, sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Tempat kiblat arah yang engkau cintai, yang engkau senangi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bergembira dengan turunnya ayat ini. Sehingga beliau pun mengarahkan kiblat pada saat salat menuju ke arah Ka'bah. Maka ketika Nabi SAW di kota Makkah, tetap beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Menghormati Ka'bah. Nabi jadikan Ka'bah itu antara beliau dengan arah kiblat Masjidil Aqsa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di sini bahwasanya Nabi SAW salat di Mekah selama 3 tahun. Kita teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah mengatakan, awal ma furidat as-salatu rak'atain. Pertama kali diwajibkan salat itu 2 rakaat. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah telah hijrah ke kota Madinah, atammat salatul hadr, disempurnakan bagi orang yang mukim salatnya. Wa baqiyat salatu as-safar, dan bagi musafir salatnya tetap seperti aturan semula, yaitu 2 rakaat. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, yang dirubah salat bagi orang-orang yang mukim, dijadikan sempurna. Yang dimaksud di sini adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun bagi orang musafir, tetap pada aturan sebelumnya. Hukum asalnya sholat pada zaman dahulu adalah 2 rakaat. Oleh sebab itu, minas sunnah, di dalam melakukan perjalanan jauh adalah mengqasar sholat. Kecuali apa, sholat fajar yang tetap seperti keadaannya. Fa'innaha tatulu fiha bilkira'ah. Karena memang sholat fajar ini sunnahnya adalah membaca dengan ayat-ayat yang panjang. Tidak membaca ayat-ayat pendek. Memperpanjang sholat fajar dengan bacaan kira'ah, ayat-ayat yang panjang. Maka ditetapkan sama seperti sholat di awal sejarah Islam, yaitu 2 rakaat. Dan ini tentu biijma'il muslimin, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang terjadi khilaf di antara mereka, apakah sholat ini diwajibkan sebelum hijrah. Nah, apakah sholat ini diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah? Nah, ini yang terjadi perbedaan di antara mereka. Nah, di antaranya ada yang mengatakan qabla al-hijrah bi khamsi sinin. 5 tahun sebelum hijrah Nabi SAW sudah Isra Mi'raj. Berarti di Mekah sholat 5 tahun. Pendapat yang lain mengatakan qabla al-hijrah bi sanatin wahidah. Nah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah diwajibkannya sholat. Berarti sholat cuma 1 tahun saja di kota Mekah. Pendapat yang ketiga mengatakan bi sanatin nisf. Nah, 1 tahun setengah. Pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, imamul da'wah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwasanya solat ini diwajibkan qabla al-hijrah bi thalathi sinin, 3 tahun sebelum Nabi SAW berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Maka Nabi SAW sholat di kota Mekah selama 3 tahun ini merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang keempat. Nah, maka Jibril alaihi salam nazala yu'allimuhu awqat as-salawat. Maka Jibril datang dengan mengajarkan kepada Nabi SAW waktu-waktu masuknya sholat, yang itu merupakan rukun. Enggak sah sholat sebelum masuk waktunya. Maka Nabi SAW diajari oleh Malaikat Jibril bagaimana untuk mengetahui masuknya waktu sholat subuh, kemudian waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, maka Jibril yang mengajarkan kepada beliau, begitu pula rukun-rukun sholat dan kewajiban di dalam sholat. Nah, begitu pula anwa'uha, macam-macam sholat. Nah, 5 waktu, dan ini semua terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warbah, yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam diajarkan oleh Jibril tata cara waktu, kemudian rukun, kewajiban sholat, dan macam-macamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu taufik. Qala al-muallif, wal-hijradu al-intiqal min baladil syirki ila baladil islam. Naam. Kemudian beliau al-muallif rahimahullah menegaskan wal-hijratu, yang dimaksud dengan hijrah adalah al-intiqal, berpindah min baladi syirki, dari negeri syirik, ila baladil islam, menuju negeri Islam. Naam. Al-hijrah memiliki 2 definisi. Arti menurut etimologi bahasa Arab dan arti menurut terminologi syariat. Secara bahasa, yang dimaksud dengan al-hijrah adalah at-tark, meninggalkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Yang dimaksud dengan hijrah secara bahasa min haythil lughah bima'na at-tark, meninggalkan. Nah, kemudian definisi yang kedua secara terminologi syariat. Yang dimaksud dengan al-hijrah adalah tarku ma la yuhibbuhu Allahu wa yardha. Meninggalkan apa-apa yang tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diridhoinya. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan hijrah secara syariat, tarku ma la yuhibbuhu Allah wa yardha ila ma yuhibbuhu wa yardha. Meninggalkan berbagai macam perkara, berbagai macam hal, meninggalkan segala sesuatu yang tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diridhoinya, menuju kepada hal-hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoi. Maka definisi ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan arti yang menyeluruh. Masuk di dalam definisi ini, tarku mahabbati ghairillahi wa rasulih. Masuk di dalam makna yang sudah kita sebutkan, yang pertama, meninggalkan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini maksud dalam konteks hijrah. Meninggalkan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kemudian cinta, mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dari berbagai macam aturan syariat, ketaatan, ibadah, takwa. Kemudian yang kedua masuk juga dalam definisi ini, tarku baladil kufri, meninggalkan negeri kafir. Meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran. Kenapa? Karena tempat itu la yardallah wa rasuluhu, tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka masuk dalam definisi hijrah meninggalkan negeri kufur, sehingga dia berpindah. Karena tinggal di negeri yang penuh dengan kekufuran, tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, oleh sebab itu, al-mu'allif di sini menyebutkan, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu pindah. Dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Apa sebab disyariatkannya hijrah? Tentu ikhwani hafizakumullah, yang namanya mukmin, seorang yang beriman, wajib harus yuzhir dinahu, menampakkan agamanya, mu'tazzan bidzalik. Dia merasa mulia dengan agama ini. Dia tampakkan di hadapan umat manusia syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadbit Tauhid. Dia menghabarkan. Maksudnya dia bersaksi dengan tauhid, persaksian yang hak. Agama menampakkan agama, mulia dengan agama. Menjelaskan kepada umat manusia. Tampak persaksian dengan tauhid, persaksian yang hak. Maka menampakkan agama ini merupakan perkara yang wajib di muka bumi, tidak disembunyikan. Maka apabila seorang muslim tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, maka hendaknya dia berhijrah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dari sisi hukum, sudut pandang hukum, hijrah itu terbagi menjadi dua macam. Dari sisi apa hukum? Yang pertama, wajibatun. Al-hijratu al-wajibah. Hukumnya wajib, dan ini sesuai dengan yang kita sampaikan di atas. Keadaannya. Nah. Kemudian yang kedua adalah al-hijratu al-mustahabbah. Yang sifatnya dianjurkan. Yang pertama wajib. Orang tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam keluar dari negeri tersebut. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas. Sehingga dia leluasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa mulia, terhormat dengan agama ini. Macam yang kedua, al-hijrah al-mustahabbah, yang sifatnya anjuran, tidak wajib. Hijrah yang dianjurkan ini, ikhwani afidhakumullah, terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana al-mu'min yastati an yudhhir dinahu fi daril kufur. Di negeri kufur, mukmin tersebut mampu, berani, kuat dia untuk menampakkan agamanya. Maka keadaan yang seperti ini dianjurkan dia. Tidak wajib karena dia mampu untuk menampakkan. Tapi dianjurkan. Karena tempat yang dia tinggali tempat yang penuh dengan kekufuran. Ketika dia mampu untuk menampakkan itu. Atau keadaan yang kedua masuk dalam hijratun mustahabbah. Yaitu keluar dari negeri yang banyak di dalamnya kemaksiatan. Negeri itu dipenuhi dengan dosa-dosa besar, al-kabair. Atau negeri itu dipenuhi dengan berbagai macam kebid'ahan. Maka yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, hijrahnya mustahabbah, dianjurkan. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Nah, menuju ke negeri yang tidak ada kebid'ahan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa besar, atau negeri yang lebih sedikit kemaksiatannya. Nah, lebih sedikit kebid'ahannya. Nah, oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, banyak di antara para ulama yang mereka hijrah dari asimatul Iraq, ibu kota negeri Iraq, yaitu Baghdad. Karena menguatnya pada zaman tersebut suaranya al-Mu'tazilah dan ahlul bid'ati wal ahwa. Dan telah merajalela di kota Baghdad, perzinaan, minum khamr. Sebagian di antara para ulama yang lain, mereka tetap tinggal di sana. Di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dengan tujuan qa'imun bihaqillah. Tegak untuk menyampaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa dakwah wa bayanil ilmi, menyampaikan ilmu kepada umat manusia dan kaum muslimin. Dan mengingkari aqidatun batilatun kufriyah. Yaitu pada masa fitnah khalqil Quran. Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk. Sebagian para ulama mereka berhijrah. Tak mampu. Sebagian para ulama yang lain mereka tetap tinggal di situ. Begitu pula. Tidak sedikit di antara ahlul ilmi. Penuntut ilmu para ulama yang mereka meninggalkan Mesir. pada abad keempat Hijri. Ketika yang menjadi pemimpin pada saat itu berkuasa daulah Al-Ubaidiyah. Nah, yang mereka sebut dengan Daulatun Fatimiyah. Penyebutan zur wa kadzib yang berisi kedustaan dan pemalsuan fakta. Yang pemimpin pertamanya adalah Sa'id ibn Husain yang memiliki gelar Al-Mu'izz Al-Ubaidi atau Ubaidullah Al-Mahdi Al-Mu'izz Al-Ubaidi. Nah, pada abad keempat Hijri menguasai negeri Mesir bahkan sampai menyerang ke sebelah selatan Afrika. Mereka berkuasa sekian abad di sana. Nah, Daulah Fatimiyah yang Al-Mu'izz Al-Ubaidi ini menganggap bahwasanya dia memiliki hubungan darah sampai kepada Nabi SAW melalui jalur Fatimah yang didustakan oleh para ulama. Karena itu pengakuan palsu. Oleh sebab itu para ahlul ilmi tidak mengatakan kerajaan itu sebagai Daulah Fatimiyah, tapi Daulah Ubaidiyah nisbah kepada Al-Mu'izz Al-Ubaidi. Nah, yang merupakan daulatun batiniyah, memiliki aqidah batiniyah, mengambil dari sekte Syiah Ismailiyah. Nah, Ismailiyah, perbedaannya dengan Itsna Asyariyah. Nah, kalau Itsna Asyariyah itu menganggap imam yang ketujuh adalah Musa ibn Ja'far As-Sadiq yang dikenal dengan Musa Al-Kadhim. Kalau Al-Ismailiyah ini menganggap bahwasannya imam yang ketujuh adalah Ismail ibn Ja'far As-Sadiq, saudaranya Musa. Mereka tidak menganggap Musa sebagai imam, tapi mereka menganggap Ismail. Ini perpecahan pertama antara Ismailiyah dengan Itsna Asyariyah. Nah, dari kalangan Syiah. Kemudian setelah itu menjadi meluas-meluas. Nah, bahkan kaum Syiah sendiri mengkafirkan ini. Al-Ismailiyah. Dan memang memiliki ideologi kufur, ideologi menyimpang, ideologi sesat. Nah, menganggap bahwasanya imam yang mereka miliki maksum, tidak berdosa dan tidak boleh salah, merupakan manusia sempurna. Imam-imam mereka memiliki kemampuan rububiyah. Pendek kata ikhwani afidhakumullah, imam-imam Ismailiyah al-Batiniyah ini merupakan wujud Tuhan di muka bumi. Ini akidah Ismailiyah kufriyah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih kufur daripada Yahud dan Nasara. Ini ada di negeri Mesir pada abad keempat Hijri. Nah, kerajaan yang ekstrim, di mana mereka banyak sekali membunuh Muslim Sunni. Mereka membantai Ahlus Sunnati wal Jamaah di negerinya. Sehingga tidak sedikit di antara para ulama yang mereka keluar hijrah. Karena melihat saudara-saudaranya sudah dibunuh, sudah dibantai. Di antaranya Abu Bakar An-Nabulsi, seorang ahli sejarah. Abu Bakar An-Nabulsi disiksa oleh Al-Mu'izz Al-Ubaidini sampai salakha jilduhu. Sampai tubuhnya dikuliti. Kulitnya ini dikeluarkan dari tubuhnya. Ini negeri yang ekstrim membantai dan membunuh ahli sunnati wal jamaah pada negeri ini. Mereka pada satu tahunnya sampai membuat lebih dari 30 perayaan. Maulid Nabi SAW, kemudian Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid Ali. Pada setiap tahunnya. Sehingga perayaan-perayaan tersebut merupakan sunnatun Rafidiyatun Syi'iyah, merupakan jalannya Syiah, jalannya Rafidah, jalannya batiniyah, sehingga kaum muslimin mereka berhijrah, enggak kuat. Mereka berusaha untuk menyelamatkan agamanya. Nah, dari negeri yang dipenuhi dengan kebid'ahan, yang dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga mereka tidak sedikit yang keluar menuju ke negeri yang penuh dengan keamanan. Nah, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah dari negeri yang negeri syirik menuju ke negeri Islam. Apa yang dimaksud dengan negeri syirik dari ucapan beliau ini? Jawabannya ikhwani afidhakumullah, yaitu kullu baladin yaghlib fiha syirkun, yaitu tempat, negeri, wilayah yang mayoritas di dalamnya kesyirikan. Aksar min ghairihi, berarti kesyirikan lebih banyak. Baik kesyirikan itu di dalam perkara rububiyah ataupun uluhiyah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, al-imam al-mufti negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz pernah ditanya samahatu Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, dan ini terdapat dalam fatwa dan rosail beliau. Nah, beliau ditanya, darul kufri mahiya, yang dimaksud dengan negeri kafir ini apa sih? Bagaimana definisinya? Apa artinya negeri kafir? Maka al-Imam Muhammad ibn Ibrahim, Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menjawab, hiya darul lati yadhharu fiha al-kufru wa yakunu ghalibah, yaitu daerah, wilayah, tempat atau negeri yang nampak kekufuran dan kekufuran itu mayoritas, menjadi terbanyak. Ini disebut dengan negeri kafir. Sebagian para ulama yang lain mendefinisikan yang dimaksud dengan negeri kafir adalah alladhi fihi al-adhan, alladhi lam yusma fihi al-adhan wa awqatis salat. Nah, negeri yang tidak didengarkan azan, tidak didengarkan juga waktu di antara waktu-waktu salat, maka itu merupakan darul kufur. Dan sebaliknya, negeri yang ada azan, didengarkan waktu di antara waktu-waktu salat disebut sebagai darul Islam. Kenapa? Karena mereka menggunakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Anas berkata, ana Nabi SAW kana dahulu, Rasulullah SAW iza ghaza bina qauman, kalau berperang, ingin menyerang suatu kaum bersama kami para sahabat, lam yakun yaghzu, beliau tidak langsung menyerbu, beliau tidak langsung berperang, hatta yusbih, sampai datang waktu subuh, sampai datang waktu pagi, sampai datang waktu fajar. Wayanzur, supaya beliau bisa melihat. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum, kalau Nabi SAW mendengarkan adzan, maka beliau berhenti, tidak menyerang. tidak melanjutkan. Wa in lam yusma adzanan aghara 'alaihim. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan suara azan yang itu merupakan syiar besar bagi kaum muslimin untuk melakukan salah satu rukun Islam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyerang mereka. Maka dua kriteria ini ikhwani afiyatullah dijadikan sebagai dasar dan dikatakan negeri tersebut sebagai negeri Islam atau negeri kufur. Nah, al-muallif rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Dari sisi tempat ikhwani afidhakumullah, dan ini faedah terakhir, dari sisi tempat, kalau sebelumnya dari sisi hukum. Kalau saat ini dari sisi tempat, hijrah pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-hijratul 'ammah. Hijrah yang sifatnya umum, global, universal. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meninggalkan negeri syirik menuju ke negeri Islam. Nah, dan ini terus-menerus ada sampai hari kiamat. Nah, negeri yang penuh dengan hukum-hukum syirik dan menjadi mayoritas, maka keluarnya disebut dengan hijrah, mendapatkan pahala. Ini disebut dengan hijrah ammah, dari sisi tempat. Nah, yang kedua adalah al-hijratul khasah, hijrah secara khusus. Ini lebih kecil lingkupnya, artinya, definisinya, maknanya. Apa yang disebut dengan al-hijratul khassah, wahiyal hijratu min Makkah ilal Madinah. Yaitu hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Ditinggal Nabi SAW, karena pada saat itu merupakan darus syirik, penuh dengan kesyirikan. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Sehingga Nabi SAW setelah mendapatkan gangguan, menjadi sempit para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk menegakkan agama, Allah mengizinkan Nabi SAW dan mereka untuk berhijrah, sehingga mereka pergi ke negeri Madinah. Negeri yang penuh dengan keamanan. Dan Nabi SAW disambut dengan keislaman mereka. Nah, maka setiap rumah di antara rumah-rumah Madinah masuk di dalamnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi darul Islam. Maka Nabi SAW berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Makkah menuju ke Madinah. Dan ini disebut dengan hijratun khasah. Naam, yang mana insyaAllah pendalilan mengenai perkara ini juga akan disebutkan oleh al-muallif Imam Da'wah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Baik, jazakallah khair, San. InsyaAllah kita sampai pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.